Jika ada yang mau ditanyakan seputar wudu, baik yang sudah kita pelajari atau belum kita pelajari, ada yang mau ditanyakan, atau seputar sholat atau masalah lain, ya, masalah nanti tidak. Nah, jika kami tahu jawabannya, kami akan jawab. Ya, baik. Oh ya. Awal. Sekarang kan sudah Rabiul Tsani ya? Sekarang Rabiul Tsani. Ya, berarti bulan lalu ya. Iya, kemudian setelah hari Rabu itu saya puasa, ada mesti lemas lagi di yang lain. Kalau itu dia tahu saya tidak itu di hari kami. Iya. Ini kan tidak sama dengan jadi yang satu malam, satu ramadan. Jadi begini, terkait dengan penentuan masuknya bulan-bulan Hijriah untuk selain bulan Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah, Zulhijjah kan ada haji. Pemerintah kita selain bulan-bulan itu mereka tidak melakukan ru'ya. Pemerintah itu hanya mengirim petugas untuk ru'ya untuk penetapan Ramadan awal akhir Idul Fitri dan Zulhijjah itu terkait dengan Idul Adha. Ya kan? Selain itu pemerintah tidak mengirim petugas untuk melihat hilal. Tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengacu ke pemerintah untuk penentuan itu, tidak bisa. Jadi mereka palingan hanya perhitungan saja, palingan mereka hanya pakai hisab. Nah, sementara yang kita tahu jika di Arab Saudi itu mereka memang perhatian. Ya, sepertinya setiap bulan mereka pantau. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, karena ini bukan amalan jama'ah namanya, bukan amalan serentak yang dikomando oleh pemerintah, jadi masing-masing bisa berijtihad sendiri-sendiri untuk mencari kepastiannya. Beda dengan mengawali Ramadan, mengakhiri Ramadan, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu ada perintah Nabi. Ya, ada perintah Nabi kepada kaum, kepada umat pada hadisnya yang mengatakan as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhakun. Berpuasa adalah pada hari kalian semua berpuasa. Hari raya Idul Fitri pada hari kalian semua berhari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha pada kalian semua merayakan. Artinya itu amalan serentak. Dan amalan di masa Nabi SAW memang seperti itu. Seperti hadis Ibnu Umar, orang-orang melihat hilal, tidak ada yang melihat hilal kecuali Ibnu Umar. Ibnu Umar melapor kepada Nabi selaku pimpinan. Nabi yang mengumumkan. Jadi begitu. Ya, mekanismenya begitu. Jadi memang itu wewenangnya pemerintah. Ya, pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan kita semua ikut bersama serta dengan pusat memulai Ramadan, mengakhiri Ramadan, berhari Idul Fitri, berhari Idul Adha. Memang begitu. Nah, dan ini akan, ya, ini akan mengakhiri perselisihan-perselisihan terjadi di masyarakat. Ini masih mau salat tarawih yang pernah tidak menutup masjid dan seterusnya, ini ada yang puasa, ini yang sudah berbuka dan seterusnya, itu semua akan berakhir khilaf itu jika semua mengikuti pemerintah ijtihadnya mereka, wewenangnya mereka. Nah, selain itu tidak, amalan sendiri-sendiri aja puasa sunnah seperti itu. Jadi masing-masing mencari cara. Jika mampu pergi melihat hilal sendiri, nah, lihat hilal sendiri. Jika tidak, mungkin bisa mengadu ke Arab Saudi, mereka melihat hilal, bisa dilihat. Nah, dan juga bisa dilihat bulan itu kan jika sudah masuk mendekati bulan purnama kan sudah kelihatan, ya kan? Dan sudah mulai bisa di yang biasa melihat bulan sudah mulai bisa mengukur. Karena 15 itu kan bulan penuh kan purnama. Ya, jadi 13, 14, ya, 15 itu bib, artinya hari-hari malam-malam putih. Jadi purnama, hari terang. Nah, dan jika terjadi seperti tadi, sempat terjadi informasi yang berbeda, tidak masalah. Karena itu juga bukan sesuatu yang wajib. Jika meleset dari ayyamul bib, meleset dari itu juga tidak masalah. Bahkan jika seseorang berpuasa ya 3 hari di setiap bulan bukan di ayyamul bib juga tidak masalah. Ada perintah mutlak dari Nabi ya. Ada hadis mutlak dari Nabi SAW berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan Nabi kata Aisyah, Nabi ya, jika tidak sempat ayah murid puasanya, maka Nabi tidak peduli di mana saja dijatuhkan harinya, di awal atau di akhir, yang jelas mesti 3 hari setiap bulan itu dijaga oleh Nabi. Jadi berikhtiar saja semampunya, Pak. Kalau misalkan mulai setiap orang. Nah. Allah. Biasanya kalau berwudu itu langsung bisa ke dalam rambut yang berwudu. Apakah yang saya lakukan ini benar? Enggak, tidak masalah. Jadi ada yang menanyakan, ketika berwudu membasuh wajah, biasanya kan kita mengalirkan air begini, dan kita ingin membasuh bagian ini kan, samping telinga, boleh jadi rambut ini ikut terbas, tapi kan tidak diniatkan. Masalahnya kan posisinya ini memang ada rambut di sini turun. Jadi ketika kita membasuh wajah, ini sulit terhindar, kan? Sulit terhindar. Artinya aku terikut terbasuh, tapi kan tidak diniatkan. Tidak ada niat untuk membasuh rambut kepala. Kita berniat membasuh wajah agar semua bagiannya terbasuh. Meskipun ini terkena, tapi kita tidak niatkan itu. Hanya saja dia ada di situ menjumpa, jadi terkena. Jadi itu tidak salah. Innamal a'malu binniyah, kata Nabi SAW pada hadis Umar. Innamal a'malu binniyah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu berdasarkan niat, dan seseorang diganjar, ya, diberi ganjaran oleh Allah sesuai niatnya. Nah. Dan kami ingatkan tata cara yang afdol yang datang dari Nabi dalam membasuh wajah itu, kedua telapak tangan ditempelkan sekaligus. Nah, untuk mengguyurkan air ke wajah. Jadi dua-duanya sekaligus. Ini tata cara Nabi. Jika seseorang membasuhnya dengan satu tangan, saat yang masalah. Yang penting semua bagian wajah terbasuh. Tetapi yang afdal tata cara Nabi, ya, melakukannya dengan dua tangan. Bisa menciduk langsung dua-duanya. Ada dua hadis yang datang dari Nabi. Yang pertama, kedua tangannya dua-duanya dimasukkan ke air, langsung menciduk bersamaan, kemudian dimasukkan ke air itu wajah. Ada hadis yang lain. Nabi menciduk dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya ditempel bersamanya, kemudian dibasuh dengan dua tangan. Baik, ada yang lain? Masih ada waktu? Jika masuk waktu, kita supaya tahu. Ada lagi yang mau bertanya? Thank you. Ya. Ya. Ya. Kalau misalnya saya orang Islam, kalau misalnya tidak masalah. Jadi, ya, ihram itu kan orang yang berihram itu artinya orang yang orang yang berihram namanya muhrim. Adapun suami istri atau ibu dengan anak itu namanya mahram. Ini bahasa betul diluruskan. Orang mahram diistilahkan muhrim, padahal muhrim itu orang yang berihram untuk haji dan umrah. Ihram disimpainya dalam bahasa Arab muhrim, artinya orang yang berihram haji atau umrah. Adapun misalnya ibu dengan anaknya, atau saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, atau paman dengan keponakannya, itu namanya mahramnya, bukan muhrimnya, tidak berihram itu mahram. Ya, ihram itu artinya seseorang masuk dalam ikatan. Ya, ihram artinya ada hal-hal yang diharamkan kan, tidak boleh mencukur ya rambut, tidak boleh mencabut bulu, itu semua ya, memotong kuku dan yang lainnya, tidak boleh pakai minyak wangi ya, tidak boleh pakai minyak wangi yang harum. Nah, tidak boleh menutup kepala pakai peci seperti ini, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai sirwal, celana. Nah, ya, tetapi pakai kain khusus. Nah, itu aturan-aturannya. Itu haram dilanggar. Tetapi apabila seseorang lupa atau tidak sengaja, dimaafkan. Sama dengan pembatal puasa juga begitu. Dimaafkan jika tidak sengaja, karena tidak ada niat. Sama misalnya seorang berwudu tadi kita ada, dia membuat yang buatnya begini untuk supaya memastikan kulit ya dagunya itu terbasuh. Terutama ada yang putus di dalam tanpa sengaja, tidak, bukan itu tujuannya, bukan sengaja meronokkan ini, bukan. Jadi tidak ada kesengajaan. Ya, tidak ada kesengajaan. Bahkan kata ulama, jika seseorang berhadap, misalkan terobat kukunya patah, tersambung batu, kukunya patah luka, itu jika tidak digunting, kan sakit. Sakit, jadi boleh digunting, hilang. Tidak ada bulu mata yang turun, menusuk biji mata. Wah, ini kalau dibiarkan kesakitan, itu boleh diambil. Boleh. Untuk menghindarkan dari gangguan itu tidak masalah. Nah, begitu. Ya. Masya Allah. Ya. Pada saat kita melakukan sampai situ, berdasarkan kita masuk ke situ, biasa kita tarik dari dulu. Ya, itu memang masalah yang biasa diperdebatkan di fikih, namanya air yang sudah digunakan. Istilahnya di kitab fikih al-ma' al-musta'mal, air yang telah dipakai. Itu gampang sekali membantahnya. Jika kita membasuh wajah, kita alirkan air dari atas, air yang membasuh bagian bawah, air yang mana? Sudah terpakai belum di atas? Ketika mengalir ke bawah itu terpakai belum di atas? Terpakai kan? Tapi itu yang dipakai membasuh ke bawah, termasuk tangan tadi. Ketika kita membasuh dari atas, misalnya ujung jari, kita alirkan air dari sini. Yang membasuh bagian ini kan yang sudah mengalir dari atas, berarti sudah terpanggil di atas. Harusnya sudah tidak boleh berarti setiap bagian harus air baru. Ya, gampang sekali bertahan. Jadi memang tidak begitu. Tidak begitu. Ya, jadi itu terlalu mempersempit. Karena prakteknya Nabi tidak begitu. Prakteknya Nabi ya. Wajah dibahas. Jadi ada air yang mengalir, ya. Jadi air itu yang mengalir. Sudah membasuh bagian atas, itu juga yang baru. Begitulah tangan tadi, ketika kita basuh kan tentu mengalir, kan? Itu yang kita pakai membasuh ke bawah. Ya. Kemudian itu misalkan kita pastikan lagi kita pakai membasuh bagian yang tidak terkena, masih ada air. Air yang masih ada kita pakai untuk membasuh bagian yang khawatir tidak terkena, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, jadi tidak ada dasarnya itu air mustamal itu. Memang dibahas dan memang ada yang berpendapat begitu, tetapi itu mempersulit. Sementara dalilnya tidak jelas. Dalilnya tidak jelas. Ya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Hatta misalnya ada ember sudah dipakai berwudu oleh seseorang, masih ada air tersisa kan? Kita pakai wudu, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, yang ada larangan, tapi itu pun larangannya bukan larangan haram dan sampai tidak sah, yaitu suami istri masalah mandi. Nah, itu ada hadisnya. Jadi jika seorang suami misalkan mandi junub dari suatu ember, ya kemudian ada tersisa air di situ, ada larangan dari Nabi, istrinya mandi dari sisa itu. Begitu pula sebaliknya, istrinya sudah mandi dari wadah itu, masih ada sisa, maka ada larangan suami memakai sisanya. Tapi itu pun larangannya bukan menunjukkan haram, bukan juga menunjukkan jika dipakai tidak sama dia tidak, karena Nabi pernah mandi dengan dari bejana yang dipakai oleh istrinya bernama Maimunah. Maimunah mengatakan kepada Nabi ketika Nabi memakai sisanya, Maimunah mengatakan, saya sudah pakai itu sisa, kata Nabi, air itu tidak junub. Jadi air itu tidak jadi kotor, tidak jadi junub, gara-gara sisa dipakai mandi junub. Ya, meskipun afdolnya kata Nabi, afdolnya untuk menghindar dari larangan tadi yang sifatnya makruh, afdolnya adalah mandinya sama-sama. Jadi dipakai bersama, bukan disisakan kemudian sisanya dipakai yang lain, tapi mandinya bersama. Nah, prakteknya suami istri itu ya boleh. Nah, kata Nabi mandinya bersama, jadi sama-sama, jadi bukan sisa.